بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih pada ayat yang ke-8 dalam surat Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih walladhina kafaru فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang kafir, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ, kecelakaan buat mereka, وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan, membatalkan amalan-amalan mereka. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Hal itu dikarenakan mereka tidak menyukai, benci terhadap apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, lalu Allah Azza wa Jalla menghapuskan, meludeskan, menghabiskan amal-amal mereka. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini, lalu mereka menyaksikan bagaimana kesudahan dan akibat orang-orang sebelum mereka? Dammarallahu alaihim, Allahu Azza wa Jalla menghancurkan mereka. Walil kafirina amsaluha, terhadap orang-orang kafir seperti itu juga, dimanapun mereka berada, maka ancaman Allah Azza wa Jalla selalu menyertai mereka. Siapapun yang kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala mengintai mereka, berada di hadapan mereka. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. Yang demikian itu, Allah Azza wa Jalla adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan adapun orang-orang kafir tidak memiliki seorang pelindung pun. Inna Allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam sorga, sorga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir kepada Allah, di dunia yatamatta'un, mereka hidup hanya menikmati saja. Wayakulun, dan mereka makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Cuma itu adanya bagi orang-orang kafir. Wan naru maswallahum, maka nerakalah tempat kembali mereka yang jelek. Wa ka'ayyi min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Betapa banyak negeri dengan penduduknya yang kuat dibanding dengan negerimu wahai Muhammad, yang darinya engkau dikeluarkan. Kami binasakan negeri-negeri yang kuat dan tangguh itu. Tidak ada seorang pun penolong bersama mereka. Afaman kana ala bayyinati min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang yang berada di atas petunjuk bimbingan penjelasan dari Rabbnya sama seperti orang yang telah dihiasi amalan-amalan jeleknya, dihiasi dirinya dengan amalan-amalan jeleknya, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka? Apakah sama? Jawabannya kita lihat barakallahu fikum di dalam tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa ammal ladzina kafaru bi rabbihim wa nasarul batila fata'sal lahum fa innahum fi ta'asin ay intikasun min amrihim wa khadlanu. Adapun orang-orang yang ingkar kepada Rabb mereka, orang-orang yang ingkar kepada Rabb mereka dan mereka membela kebatilan, orang yang kufur kepada Rabb mereka dan mereka membela kebatilan, apa hukumannya? Kecelakaan buat mereka. Sungguh mereka dalam kecelakaan, semua urusannya terbalik. Wa khadlan, dan berada dalam kerendahan dan kehinaan. Siapapun yang hidup di dunia ini, di saat kemudian melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, mungkin dia menganggap dirinya tinggi, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya menang. Justru sebaliknya, dia adalah orang yang rendah, dia adalah orang yang hina, dia adalah orang yang berada dalam bahaya besar, bahaya besar dalam hidup mereka, karena pengingkaran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, ya mungkin satu saat orang-orang beriman itu bisa diuji oleh Allah melalui musuh-musuhnya. Kemajuan dari sisi, ya maaf saja, alat-alat tempur misalkan ini dan itu, sehingga minder hidupnya. Ya bisa hal itu terjadi barakallahu fikum. Tetapi apa artinya kemajuan yang besar dan pesat kalau dibarengi dengan kufur kepada pemilik kehidupan, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat menyiapkan hukuman-hukumannya, perhitungan-perhitungan bersamanya barakallahu fikum, sebagaimana ayat yang disebutkan hukuman-hukuman itu selalu menyertai orang kafir, kebinasaan, kehancuran, dan seterusnya. Jadi tidak ada negeri-negeri yang berada di atas kekufuran di masa yang silam yang tidak dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, berakhir dengan malapetaka dan hukuman yang sangat mengerikan. Kaum 'Ad sebagaimana yang kita ambil pada pertemuan yang telah lewat, betapa kuat kaum tersebut, betapa makmur dari sisi perekonomian, namun hancur lebur di hadapan hukuman Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan diderita oleh orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Walil kafirin amsaluha. Kemudian beliau mengatakan, wa adalla a'malahum ay abtala a'malahum allati yakiduna bihal haqqa faraja'a kaiduhum fi nuhurihim wa batalat a'maluhum allati yaz'umun annahum yuriduna biha wajha Allah. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla meludeskan amalan-amalan mereka yang mereka pergunakan untuk menipu daya kebenaran. Menipu daya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Ternyata tipu daya itu akibatnya kembali ke leher-leher mereka. Artinya dengan bahasa singkat, silakan, wahai orang kafir, Anda menipu daya orang-orang Islam. Silakan. Ya, tidak ada yang termakan, tidak ada yang kena, kecuali orang-orang ya semisal mereka mengikuti aturan atau ajaran, aturan-aturan mereka, cara bermainannya mereka, mungkin mereka yang akan termakan dengan manuver-manuver orang-orang kafir untuk merusak. Tapi jika dia adalah orang yang benar-benar berada di atas al-haq, mereka tidak bisa berbuat barakallahu fikum. Karena Allah lah yang akan membalikkan tipu daya mereka, membatalkan amalan-amalan mereka yang mereka sangka kalau itu mereka perbuat untuk mencari wajahnya Allah, sama sekali tidak mereka dapatkan. Dzalikal idlal wa ta'as lilladzina kafaru bisababi annahum karihu ma anzalallah minal qur'ani alladzi anzalahu salahan lil ibad wa falahan lahum falam yaqbaluhu bal abghaduhu wa karihuhu fa ahbata a'malahum. Kata beliau, kesesatan yang mereka derita, kecelakaan yang mereka dapatkan. Orang-orang kafir itu, atau bagi orang-orang kafir, disebabkan karena mereka tidak suka, benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu adalah kemaslahatan hidup bagi seluruh hamba, keberuntungan buat mereka. Akan tetapi mereka tidak menerimanya Al-Quran tersebut. Mereka membencinya, mereka memusuhinya. Lalu Allah membatalkan seluruh upaya-upaya mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka salah satu perang urat syaraf yang dilakukan oleh kaum orientalis terhadap orang-orang Islam adalah menjauhkan orang-orang Islam itu dari kitabnya Al-Quran. Sampai ada bahasa dari seorang orientalis bahwa kita tidak akan bisa menguasai orang Islam kecuali harus menjauhkan Al-Quran itu dari mereka. Perang urat syaraf ini kalau kita mengatakan berhasil, berhasil. Ya. Kalau kita mengkalkulasikan orang Islam saja, berapa orang Islam yang bisa membaca kitab suci Al-Quran? Berapa dari mereka? Dengan orang yang tidak bisa membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua, terhadap orang yang bisa membacanya, terhadap orang yang bisa membaca Al-Quranul Karim, berapa dari orang yang bisa membaca Al-Quran itu mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut? Berapa? Lebih sedikit lagi, barakallahu fikum. Berapa orang yang mengamalkan apa yang terdapat di dalam Alkitab? Lebih sedikit lagi kalau kita bertanya, berapa orang yang membaca Al-Quran itu memahaminya, mengamalkannya dengan cara pemahaman dan pengamalan yang benar, akan lebih sedikit lagi. Barakallahu fikum. Lebih aneh kalau orang-orang yang membaca Al-Quran itu yang menentang isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa persoalan agama yang paling terbesar di dalam Al-Quran adalah persoalan keyakinan akidah tauhid. Ini yang paling terbesar. A'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran adalah perintah untuk berakidah dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran? Menanamkan ketidaksukaan dan kebencian terhadap dakwah kepada Tauhidullah. Berdakwah kepada Tauhidullah dianggap ini gerakan ya Wahabi, gerakan ini, gerakan berbagai macam. Difonis dengan fonisan untuk kemudian memberitahukan atau menanamkan kalau dakwah Tauhid itu adalah dakwah yang jelek dengan kata-kata tuduhan Wahabi. Ini agamanya Wahabi. Barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, keberhasilan ini sangat-sangat gemilang. Yang paling merasakan keberuntungan adalah iblis laknatullah alaih. Ada orang-orang yang membaca kitab suci Al-Quran tapi enggak faham. Ada orang yang membaca kitab suci Al-Quran tetapi dia menjadi musuh terhadap Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu berarti betapa asingnya orang-orang yang membaca Al-Quran lalu memahami dan mengamalkannya dengan pemahaman yang benar dan pengamalan yang benar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Betapa asingnya mereka. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi Allah Azza wa Jalla telah membuat perhitungan terhadap orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka membenci Al-Quran, alamat, tanda. Lah ya akhi, dia menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, dia penghafal Al-Quran. Tapi ketika dibicarakan isi kandungan Al-Quran, merasa tersinggung. Barakallahu fikum. Merasa disalahkan, merasa dipojokkan, merasa ini, merasa itu. Sehingga dia menolak isi kandungan Al-Quran. Ya setan senang sama orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafal, tetapi menyelisihi kandungannya. Ya nanti belakangan, ya cuma ingin mengangkat atau ingin hadiah atau barakallahu fikum menjadi orang yang terkenal, disebut hafid ini itu, sebatas itu. Betapa senangnya setan terhadap itu. Barakallahu fikum. Bedakan setan di hadapan orang yang dia tidak menghafal Al-Quran, dia menghafal semampunya tetapi dia mengamalkan isi kandungan. Ini musuh besar ini. Musuh besar bagi setan. Barakallahu fikum. Ini musuh bahaya. Walaupun dia tidak menghafal Al-Quran, tapi dia mengamalkan apa yang terdapat dalam kandungan atau isi Al-Quran itu, bagi setan ini musuh berbahaya. Musuh besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berharap dimanapun kita hidup dan tinggal, dianggap musuh bebuyutannya iblis dan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Kata beliau, afala yasiru haula'il mukadzibuna birrasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mereka mencoba berjalan, melihat berjalan mereka-mereka yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan akibat orang-orang atau akibat perbuatan orang-orang yang sebelum mereka. Fa innahum la yajiduna akibatahum illa syarral awaqib. Illa syarral awaqib. Sesungguhnya mereka la yajidun, tidak menjumpai dan tidak menemukan akibat-akibat yang mereka serap, yang mereka dapatkan, kecuali sejelek-jelek akibat. Fa innahum la yaltafinu la yaltafiduna yumnatan wala yusra illa wajadu man kana qablahum qad badu wa halaku. Sungguh mereka tidak menengok ke kanan ke kiri, kecuali mereka jumpai bahwa orang-orang sebelum mereka yang mendustakan para nabi dan rasul, mereka badu, hancur, halaku, mereka binasa, wasta'salahum at-takdzib wal kufur. Yang melumatkan mereka adalah sikap pendustaan dan kekufuran mereka. Inilah yang menghancurkan mereka. Fa khamadu wa dammarallahu alaihim amwalahum wa diyarahum bal dammara a'malahum wa makrahum walil kafirina fi kulli zaman wa makan amthalu haula hadhihi al-awaqib al-wakhimah wal-uqubat al-damimah. Fa khamadu, mereka hancur binasa. Allah hancurkan harta-harta mereka. Allah hancurkan negeri-negeri mereka. Bahkan Allah hancurkan karya-karya mereka dan tipu daya mereka. Demikianlah buat orang-orang kafir pada setiap zaman dan setiap tempat. Seperti itulah hukuman-hukuman yang mengerikan. Hukuman-hukuman yang sangat zamimah, yang sangat keji. Terus, atas dasar ayat yang seperti ini, barakallahu fikum, orang-orang beriman tidak pernah bangga melihat kemajuan orang-orang kafir dari sisi duniawi. Atas apa? Apa yang mendasari untuk kemudian membanggakan itu semua? Kalau itu dibarengi dengan kekufuran kepada Allah, akan bisa menjadi senjata makan tuan buat mereka. Syekhuna Mukbir rahimahullah sering mengambil sebuah contoh terhadap kehancuran yang diderita oleh negara Uni Soviet. Termasuk negara superpower, tetapi hancur, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena negara komunis kafir kepada Allah Azza wa Jalla, itulah sesungguhnya hukuman yang mengerikan dan menakutkan yang selalu membayangi negara-negara dan negeri-negeri kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, kalau kita sudah berilmu seperti ini, tidak ada yang harus kita persiapkan kecuali generasi yang benar-benar mengerti agamanya, memahami kehidupan ini dengan cerminan agamanya sendiri. Karena kalau orang hidup di masa yang terus bergulir dengan tampak dibarengi dengan pengetahuan ilmu agama, dia tidak bisa berbuat banyak. Buat dirinya saja maaf-maaf ya. Karena kemaslahatan hidupnya sudah diikat oleh Allah Azza wa Jalla. Ada loh di dalam Al-Quran. Ada di dalam Islam ini kemaslahatan hidup hamba itu. Ketika dia tinggalkan, mau apapun bahasanya, mau memajukan perekonomian dengan tanpa dasar tuntunan agama, sebentar, akan hancur lebur perekonomian itu. Memajukan negara dengan tanpa ikatan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebentar, negara itu akan dimakan oleh anak-anak bangsa itu sendiri. Akan dihancurkan oleh anak negeri itu sendiri. Karena perbuatan mereka meninggalkan keterhormatan hidup mereka di dalam agama. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, inilah generasi yang membahayakan langkah iblis dan tentaranya dari kalangan jin dan manusia. Adanya orang-orang yang duduk belajar agamanya, barakallahu fikum, lalu kemudian menjalankan roda kehidupannya dengan bimbingan agamanya. Ini adalah musuh yang besar bagi iblis dan setan, barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla terus diberikan keistiqomahan untuk selalu bersama ilmu dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak lagi di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan yang kita tinggal padanya. Anda jadi pedagang, Anda jadi petani, Anda jadi tukang batu, Anda jadi tukang bangunan, namun tetap dalam koridor syariat. Setan iblis benci lo. Benci terhadap engkau, jadi tukang batu lo kok dibenci sekali sama iblis orang ini. Karena dia tukang batu, mengikat apa namanya kerjanya, pekerjaannya, hidupnya dengan tuntunan agama. Sementara ada orang yang luar biasa kalau berbicara, misalkan dihadiri oleh ribuan orang, tetapi dia tidak mengikat hidupnya itu dengan tuntunan agama yang benar, disenangi sama setan. Walaupun dia teriak-teriak, wah iblis, setan, tepuk tangan, tidak merasa terganggu. Malah akan lebih terganggu di saat ada pemulung, misalkan dia taat kepada Allah, dia mengatur hidupnya walaupun dia bahasanya rendah pekerjaannya. Ya, kalau kita di negeri ini kan menganggapnya itu rendah, mengumpulkan bekas dan seterusnya. Kalau dia mengikat hidupnya dengan agama, dengan aturan agama, dia adalah musuh besar bagi iblis dan bala tentaranya. Barakallahu fikum. Berarti, yang akan mengangkat seseorang, martabat seseorang, meninggikan posisi seseorang, dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah kedekatan dia dengan agama Allah Azza wa Jalla. Kebagusan dia dalam mengamalkan tuntunan agama, itulah yang akan mendongkrak kemuliaan hidupnya di dunia ini sebelum ke akhirat, barakallahu fikum. Jadi orang-orang kafir telah dihancurkan oleh Allah, telah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap zaman dan setiap tempat, itulah yang dialami oleh orang-orang kafir. Sebesar apapun kemajuannya, sekuat apapun perekonomiannya, dia akan hancur, barakallahu fikum, karena kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ammal mu'minun fa inna Allah ta'ala yunjihim minal azab wa yuzillu lahum katsirat thawabi. Adapun orang-orang yang beriman, sungguh Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan mereka dari azab, dan yang akan memperbanyak buat mereka pahala. Yuzillu wa yajzilu lahum katsirat thawabi. Allah memperbanyak pahala buat mereka. Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu fatawallahum bi rahmatihi fa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur wa tawalla jazaa'ahum wa nusrahum. Demikianlah Allah Azza wa Jalla adalah pemenolong orang-orang yang beriman. Allah tolong mereka dengan rahmatnya. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah Azza wa Jalla yang telah menanggung ganjaran-ganjaran buat mereka dan telah menjamin pertolongan buat mereka. Wa annal kafirina billahi ta'ala haitsu qata'u anhum wilayatallah wa saddu 'ala anfusihim rahmatahu la maula lahum yahdihim ila subulis salam wa la yunjihim min 'adzabillahi wa iqabihi. Adapun orang-orang kafir kepada Allah, di mana mereka telah memutuskan kewalian Allah pada diri mereka, perlindungan Allah terhadap diri mereka, mereka putuskan, mereka tutup atas diri-diri mereka rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak ada penolong buat mereka yang akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus selamat, dan tidak ada yang menyelamatkan mereka dari azab Allah dan hukuman Allah. Bal awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bahkan penolong-penolong mereka itu adalah taghut, jin, penolongnya para dukun, para normal, para tukang sihir, ya, barakallahu fikum, penjahat nomor satu kelas kakap, itu yang dijadikan penolong-penolong mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan cahaya menuju kegelapan. Merekalah yang akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Walamma dzakara ta'ala annahu waliyul mu'minin, tatkala Allah Azza wa Jalla menyebut bahwa dialah Allah yang akan menjadi penolong bagi kaum mukminin, dzakara ma yaf'alu bihim fil akhirah, Allah menyebutkan apa yang Allah perbuat terhadap mereka kaum mukminin kelak di akhirat. Min dukhulil jannat, Allah masukkan mereka ke dalam surga, allati tajri min tahtihal anhar, dari kebun-kebun dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allati tasqitil kalbasatina zahirah, yang menyirami kebun-kebun, ya, yang wangi, pohon-pohon yang nadhirah al-muthmirah, pohon-pohon yang kelihatan elok berbuah, bikulli zaujim bahi, dengan segala tanaman-tanaman yang memukau, wa kulli fakihatil laziza, dan Allah Azza wa Jalla berikan buah dengan buahan-buahan yang lezat, buah-buah yang lezat. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah di akhirat kelak. Walamma dzakara annal kafirina la maula lahum dzakara annahum wukilu ila anfusihim falam yattasifu bisifatil muruati wala sifatil insaniyah. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa orang-orang kafir tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembela. Berarti bagaimana? Allah serahkan urusan diri mereka kepada diri-diri mereka. Sehingga kalau antum membaca sejarah kepahlawanan, ya, para sahabat Nabi, kemudian generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, antum bisa melihat, barakallahu fikum, ternyata kekuatan orang-orang kafir, jumlah besar yang dimiliki, menjadi senjata makan tuan. Harus dilibas di hadapan orang-orang fakir, miskin, terkadang dari sisi fisik, ya, kurus, barakallahu fikum, dibanding dengan fisik-fisik mereka, ternyata tidak berarti semuanya itu di hadapan orang-orang yang beriman, karena Allah membela dan menolong mereka, sementara orang-orang kafir diserahkan urusannya kepada mereka, diri-diri mereka. Apa yang mereka bisa perbuat? Apa yang bisa diperbuat oleh orang-orang kafir kepada Allah? Mereka tidak bersifat dengan sifat-sifat yang muru'ah, ya yang berwibawa. Tidak pula bersifat dengan sifat-sifat insaniyah, sifat manusia. Terus bagaimana? Bal nazalu anha darokat. Bahkan mereka telah turun martabatnya kepada martabat yang darokat, martabat yang paling rendah. Wasaru kal an'am. Mereka menjadi seperti binatang-binatang ternak. Allati la aqla laha, yang tidak punya akal. Wala fadla bal jullu himamihim wa maqsadihim attamattu'u biladzati dunya wa syahawatiha. Tidak punya akal. Orang-orang kafir bagikan binatang ternak yang tidak punya akal. Wala fadl, tidak ada keutamaan buat mereka. Kenapa? Semua angan-angan, cita-cita, tujuan-tujuan mereka adalah satu. Bernikmat-nikmat dengan dunia dan segala bentuk syahwat dunia. Cuma ini tujuan hidupnya. Ya. Coba antum lihat, kalau antum misalkan pernah melihat dulu, wah ini orang pedagang maju kafir kepada Allah subhanahu. Antum lihat kurus seperti orang sakit-sakitan, habiskan ya untuk ngitung duit itu saja, barakallahu fikum. Dia habis badannya, rahimani wa rahimakumullahu jamin. Apalagi ya kalau bos ini tidak percaya sama anak buahnya, ya sudah. Antum bisa lihat sudah bagaimana hidupnya, setiap malam ngitung laba, ngitung ini, ngitung itu, sudah. Barakallahu fikum. Rahimani war, beda kan? Ya, untuk melihat Abu Dhani, Abah Hasana, Masya Allah. Ya. Itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kata beliau, tidak ada sudah. Tujuan hidupnya cuma itu saja. Ngumpul dunia sebanyak-banyaknya. Terkadang dia tidak punya anak. Atau terkadang satu anaknya wis mau dimakan. Mungkin maaf-maaf saja ya. Untuk sekian tahun ke depan, puluhan tahun tidak habis-habis. Tetapi tidak merasa puas. Ya. Itulah orang kafir. Kal-an'am. Allah menyebutnya bagikan binatang ternak. Wah, makan terus, tidur, makan, tidur. Cuma itu kan yang ada di binatang ternak kita. Antum lihat ayam, atau barakallahu fikum kambing, atau sapi, ya begitu kan hidupnya. Hanya melihat, tidak punya tujuan kecuali kelezatan dunia dan syahawatnya. Fataru harakatihi mudzahir wal batinah dairatun haulah. Semua gerak-gerik lahiriah dia, fisiknya, wa batinah, cita-cita dan kemauannya berputar pada persoalan dunia. Terus. Tidak ada lain. Barakallahu fikum. Ya. Gairu muta'addiyatin laha ila ma fihil khair wa sa'ada. Tidak ada yang menjurus kepada sesuatu yang akan itu menjadi kebaikan dia dan kebahagiaan dia untuk akhiratnya. Ia tidak ada. Walihada kanatil naru matwan lahum ay munzilan mu'iddan la yakhrujuna minha wa la yaftaru anhum min adhabiha. Oleh karena itu tidak ada tempat kembalinya orang yang seperti ini, tempat yang dipersiapkan kecuali neraka, tidak keluar darinya. Dan mereka tidak pernah libur dari mendapatkan azab-azab Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini kehidupan orang-orang kafir kepada Allah. Benar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman. dan surganya orang-orang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, barakallahu fikum. Ya, artinya bahwa kalau persoalan hidup dunia Allah berikan kepada semua hambanya, mau kafir, mau fasik, mau pelaku dosa, enggak kemudian di stop. Anda kafir, enggak boleh minum, enggak boleh makan, misalkan. Nah, dah. Karena urusan dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang beriman dan juga tidak beriman. Tapi urusan rahmat dan kasih sayang tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kepada yang dicintai oleh Allah. Anda kurang hidupnya sebentar. Sebentar. Mungkin kekurangan Anda rasakan 10 tahun dari hidup, 50 tahun, ya. Atau mungkin sekian bulan dari sekian puluhan tahun hidup. Mungkin demikian. Barakallahu fikum. Tapi itu sebentar. Kalaulah mulai dari nol hidupnya menderita, tapi dia beriman kepada Allah sampai kemudian umur 100 tahun meninggal dunia dalam kondisi beriman, dalam kondisi fakir, miskin, penuh dengan kekurangan, dia meninggal dunia. Meninggalkan anak-anak keturunan mungkin fakir, miskin, sama dengan dirinya. Namun dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. 100 tahun di kehidupan dunia itu sebentar dibanding dengan apa yang dipersiapkan dalam hidup abadi oleh Allah Azza wa Jalla kelak di sisinya. Namun begitulah dunia ini memfitnah, barakallahu fikum. Dunia ini hijau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manis, memukau, memikat, barakallahu fikum. Alhamdulillah, dunia ini kita hadapi sekarang bernama hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita mengerti mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram. Kita mengerti mana yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat dari Allah. Di saat kita menjalankan dunia atau hidup di dunia ini dengan ilmu agama, inilah dia, barakallahu fikum, kita merasakan betapa nikmatnya. Nikmat dunia dibarengi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa nikmatnya ketaatan kepada Allah sekembali kepada Allah mendapatkan ganjaran dan nilai dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.